Sound System. Waktu malam minggu, beta lihat dia, nona manis goyang dalam sebuah. Tanya batu tanya, setinggal di mana, nomor handphone berapa. Nona setelan mata fly, beta su langsung tagai, dengsen nona manis dari masohi. Beta langsung bilang cinta, sen pake lama cerita, ternyata dia nona Algenza. Tagal goyang seka-seka deng nona dalam sebuah, bikin beta jatuh cinta cuma deng nona Algenza. Tagal goyang seka-seka deng nona dalam sebuah, bikin beta jatuh cinta cuma deng nona Algenza. Waktu malam minggu, beta lihat dia, nona manis goyang dalam sebuah. Tanya baku tanya, setinggal di mana, nomor handphone berapa. Nona setelan mata fly, beta su langsung tagai, dengsen nona manis dari masohi. Beta langsung bilang cinta, sen pake lama cerita, ternyata dia nona Algenza. Tagal goyang seka-seka deng nona dalam sebuah, bikin beta jatuh cinta cuma deng nona Algenza. Tagal goyang seka-seka deng nona dalam sebuah, bikin beta jatuh cinta cuma deng nona Algenza. Tagal goyang seka-seka deng nona dalam sebuah, bikin beta jatuh cinta cuma deng nona Algenza. Tagal goyang seka-seka deng nona dalam sebuah, bikin beta jatuh cinta cuma deng nona Algenza. Jangan terlalu capek-capek lain.